Halo Sobat Nusantara, apa kabar Anda? Di hari ini berjumpa lagi dengan saya Titi Pangestu yang kali ini akan mengajak Sobat Nusantara berbincang dalam Bincang Masyarakat Adat. Nah, Bincang Masyarakat Adat ini adalah program bincang-bincang radio persembahan dari Radio Gaung Aman yang membahas isu seputar gerakan masyarakat adat, baik dengan teman-teman aktivis ataupun juga dengan teman-teman penyelenggara kegiatan. Baik, terima kasih. Salam kenal semuanya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih untuk tamu kami, narasumber Kakak Saparia Saturi dari Moga Baik. Saya sih sudah nggak asing lagi ya, jurnalis yang luar biasa untuk mengangkat topik-topik atau isu-isu lingkungan, isu sosial, terutama masyarakat adat. Sebelum ke topik yang akan nanti dibicarakan atau disampaikan oleh Kak Saparia, mungkin ada yang belum kenal juga, saya Arifin Saleh atau sering dipanggil juga dengan Monang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kebetulan dipercayakan sebagai Direktur Penggalangan Dana Mandiri Organisasi. Nah, kami punya seri diskusi yang itu untuk para soman atau kami nyebutnya Sobat Masyarakat Adat Nusantara. Yang ini coba kita bangun, kita jalin bagaimana teman-teman bisa terlibat dalam gerakan masyarakat adat dan apa saja sih yang bisa dilakukan sama-sama. Nah, seri topik kali ini sudah yang ke-7, jadi kita coba lakukan 2 minggu sekali di setiap hari Rabu, tapi tergantung dengan cuaca. Kalau tergantung dengan cuaca, tergantung dengan situasi hari libur. Kalau hari libur kita akan ganti dengan hari yang berikutnya, misalnya begitu. Jadi kalau pas harinya tidak libur, kita akan selalu tepat hari Rabu, seperti itu. Nah, terkait dengan isu-isu ataupun berita-berita masyarakat adat, biasanya media-media, terutama media-media mainstream itu cukup jarang untuk mengangkat topik-topik ini, kecuali situasi yang mencekam, misalnya begitu ya, konflik yang viral misalnya seperti itu. Jadi memang lebih banyak juga diangkat topik-topik masyarakat adat itu oleh ya sekarang ada media sosial yang saya nggak tahu apakah nanti itu bisa dibahas sama Kak Saparia seperti apa nih peran media sosial juga yang cukup strategis dalam mengangkat isu-isu ataupun topik masyarakat adat. Nah, tak kenal maka tak akrab, begitu ya Kak. Jadi kita berkenalan dulu dengan Kak Saparia Saturi dari Moga Baik. Silakan Kak Saparia. Jadi paling tidak sedikit cerita lah, Moga Baik itu media seperti apa gitu kan. Terus sudah berapa lama, terus pilihan isunya kenapa isu-isu tertentu gitu ya, tidak seperti media-media yang lain misalnya gitu, yang judulnya udah seperti berita begitu ya. Silakan Kak Saparia, saya persilakan. Oke, makasih Bang Onang atas waktunya. Saya Saparia Saturi, bisa dipanggil Ari ya, gampangnya, atau sembarang deh, Ari, Ria, boleh, bebas. Saparia boleh. Saya di Moga Baik itu dari awal. Moga Baik mulai ada tahun April 2012 ya mulainya gitu kan. Saya kebetulan emang tim dari awal kayak gitu, jadi udah 10 tahun lebih ya di Moga Baik Indonesia. Kalau Moga Baik sendiri itu sebenarnya anak dari Moga Baik Orch, jadi kita ada lingkup besarnya itu Moga Baik Orch itu. Jadi yang awalnya pertama kali itu ada mogabaik.com, itu versi bahasa Inggrisnya gitu kan. Terus anak pertamanya Moga Baik Indonesia, sekarang udah punya anak lagi Moga Baik Amerika Latin, ada yang Moga Baik Brazil, ada yang Moga Baik India. ntar lagi rencananya sih mau ada Mongabe Afrika kayak gitu, karena nama Mongabe itu di awalnya dari inspirasinya Red Butler, pendirinya Mongabe itu dari satwa yang kayak cicak kadal apa tuh, nah itu tuh Mongabe gitu tuh dari Afrika sana gitu kan. Jadi akhirnya nanti next Mongabe juga mau bikin Mongabe Afrika, itu mudah-mudahannya doain. Jadi kita Mongabe itu memang fokusnya kayak isu-isu lingkungan hidup kayak gitu kan, itu isu lingkungan hidup itu kan luasnya gitu kan, nggak ansih kita bicara itu, tapi juga bicara yang berrelasi dengan yang berkait dalam isu ekosistem dalam lingkungan hidup kayak gitu kan, ya manusia, ya tumbuhannya, yang satwanya, ya manusianya gitu kan, ya kita nih semua yang di kota maupun semua gitu kan, termasuklah masyarakat adat kayak gitu. Jadi makanya isu masyarakat adat yang berrelasi dengan masyarakat adat itu jadi salah satu fokus utama Mongabe gitu. Apalagi kalau ngelihat gitu kan, ngelihat masyarakat adat itu kan lebih dekat kayak gitu kan, dengan isu lahan, dengan isu hutan gitu kan, dikaitkan dengan kondisi sekarang itu misalnya ya keterancamannya di masyarakat adat. Masyarakat adat yang pelihara, yang banyak ada di sekitar di hutan atau di sekitar hutan, bahkan banyak punya hutan adat, tapi ya kondisinya kan di negeri ini terdiskriminasi, terabaikan. Makanya itu jadi fokus Mongabe kayak gitu. Ini isu yang penting untuk disuarakan gitu, sepenting isu-isu hutan, isu-isu lingkungan yang lainnya, seperti itu Bang Monang kayak gitu. Jadi kebetulan saya fokusnya itu memang di terestrial kalau ininya, jadi isu-isu darat, isu-isu hutan, isu-isu industri ekstraktif, sawit dan lain-lain, tambang, dan isu-isu sosial termasuk sosial masyarakat, jadi termasuklah masyarakat adat gitu Bang. Wow, artinya Mongabe itu tidak hanya di Indonesia, ya, ada nanti beberapa negara, ya, banyak negara, ataupun ada nanti juga berkembang gitu ya di beberapa negara. Nah kalau di Indonesia sendiri, apakah dia base-nya itu di Jakarta atau di Bogor atau di daerah-daerah di provinsi-provinsi kabupaten itu ada nggak, atau gimana cara meliput beritanya bisa sampai tersebar misalnya kayak gitu, atau bisa dapat misalnya kayak gitu. Itu gimana tuh Mbak Bari? Iya, kita kan pakai konsep ini ya, tanpa kantor kayak gitu. Jadi kita memang officeless dan tanpa kantor, kita bekerja di mana-mana, tapi kalau secara struktur sama gitu. Maksudnya ada wartawannya, ada editornya, ada ini gitu, ininya tetap jadi sistem kerjanya. Jadi kita bisa ada di mana-mana, hanya wartawannya gitu, kebanyakan kita tentunya banyak di berbagai daerahnya itu ada gitu. Jadi udah ada lebih 50 wartawan ya, penulis di Mongabe itu dari hampir di 34 provinsi, cuman ada beberapa provinsi yang belum dapat kayak gitu. Tapi hampir semua, mungkin 1-2 yang belum, dan biasa di satu provinsi misalnya kayak di Jambi misalnya ada 3 kayak gitu, di Sumut misalnya ada 2, di Kalbar ada 2 kayak gitu. Jadi kita juga ngelihat cakupan wilayahnya ketika itu, karena kan yang terpenting kan untuk dapat fakta lapangan, dan lapangan itu kan sangat sulit gitu kan, apalagi kalau di daerah ya, untuk ke suatu set aja misalnya wilayah-wilayah misalnya salah satu wilayah masyarakat adat aja misalnya, atau itu kan jauh banget. Jadi memang perlu kayaknya memang nggak cukup satu gitu, tapi ada yang satu gitu kan, karena memang nggak mudah juga cari orang untuk jadi penulis. Jadi kita berupaya untuk bisa, saking banyaknya masalah gitu loh yang perlu diangkat, kita berupaya untuk bisa mengcover, tapi upaya namanya upaya ya, banyak sekali yang tidak bisa kami cover karena keterbatasan orang, keterbatasan apa, tapi itu kami upayakan dengan satu wilayah ada 2, satu wilayah ada 3, itu niatnya sih biar bisa mengcover gitu lebih banyak gitu sih. Jadi langsung ke dekat gitu, maksudnya mereka tinggalnya biasanya sih di kota provinsi gitu kan, misalnya di Kalbar berarti di Pontianaknya, atau ada yang di Pontianak, ada yang kayak di Kalteng aja, ada di Kalteng, ada di Pakalan Bun gitu. Jadi bisa lebih mudah mengcover ke daerah-daerah sekitar gitu sih. Oh, menariknya ini tanpa kantor ya, artinya sepanjang ada internet itu bisa terhubung gitu ya, pas ya betul, syarat ya. Utamanya internet. Oke, Nah, terus iya, saya coba membayangkan kantor dulu, Mbak ya. Membayangkan kantor dulu ya kan. Biasa kan begitu ya, kalau kita apa media-media mainstream itu kan ada kantornya, terus ada pimpinan redaksinya, terus ini wartawan-wartawan atau jurnalis-jurnalis yang akan berkontribusi untuk liput apa beritanya, terus ada deadline-nya, jam berapa, misalnya kayak begitu. Nah, ini gimana mau gue baik, misalnya ada teman-teman di lapangan, terus kan kan di wilayah-wilayah masyarakat adat kan sinyalnya kan kadang harus cari-cari dulu tuh, Mbak Ari kan, kita harus ke gunung dulu tuh kan, misalnya dapatkan. Terus tiba-tiba udah deadline tapi beritanya belum terkirim. Nah, itu gimana tuh ininya tuh Mbak, apa minimal manajemen ininya, manajemen agar beritanya tuh bisa dipastikan tepat waktu, misalnya seperti itulah, misalnya ininya. Nah, makanya kita Mungabai ini tidak seperti media mainstream ya, maksudnya kita nggak pakai misalnya hari deadline jam segini kita nggak pakai gitu gitu ya, kecuali kejadian yang sudah terjangkau. Kita juga harus melihat kemampuan, karena kan isu, salah satu isu di media juga kesannya nyuruh-nyuruh, maksudnya memberikan tugas A B C D gitu kan, harus deadline, harus ini, tapi itu nggak ngelihat mungkin ya orang untuk mengerjakan itu kayak gitu kan, gimana nanti hasilnya kayak gitu kan, gimana tulisan hasil dari outputnya itu gitu kan. So, makanya kita melihat itu gitu kan, dan melihat juga konsep kerja kita gitu, apa yang mau di cover. Jadi kita nggak bukan yang hard news kayak gitu kan, kita lebih sebagian besar itu kita tulisannya tuh banyak yang feature, bukan kejadian-kejadian. Jadi kalau ke lapangan misalnya, kalau ke wilayah masyarakat adat gitu, teman-teman itu udah bikin rencana liputan. Jadi mereka usulkan liputan, liputannya kita bahas, pakai perencanaan, berapa hari ada di lapangan. Kan udah kita asumsikan kalau di sana harus tahu kondisi dulu, sinyal internet gimana. Kalau nggak ada berarti ya selama ke lapangan itu nggak akan bisa dihubungi kan, berarti jadi ya nggak apa-apa gitu, karena udah ada perencanaan gitu, udah kelihatan misalnya oh di lapangan seminggu atau di lapangan dua minggu, kita udah tahu dua minggu udah oh apa aja yang dikerjain, ngerjain ini. Kalau wilayahnya misalnya susah, karena ada yang aksesnya misalnya susah banget untuk kesini ya, untuk pergi ya misalnya dua hari, untuk pulang dua hari, berarti di jalan udah empat hari, liputannya seminggu bisa dua hari tambah empat hari berarti seminggu ditambah 4 hari udah berapa hari gitu kan, 11 hari. Jadi itu pakai perencanaan kalau liputan-liputan ke wilayah-wilayah ini. Beda kalau misalnya cuman ada yang liputan banyak yang versi kayak gitu ya, versi feature. Jadi kita itu pakai perencanaan dan ngerjainnya juga tulisannya juga enggak khusus langsung kerjain enggak. Jadi udah kita bisa lihat teman-teman bikin timeline kan, udah pulang dari sini, terus transkrip memproses data dan lain-lain, misalnya kerja selesainya misalnya 2 minggu yang akan datang atau 3 minggu yang akan datang baru kelar kayak gitu. Jadi pakai proses itu kalau yang in-depth ataupun mereka turun ke lapangan by proposal, maksudnya dengan ini perencanaan. Ada juga kan kejadian gitu, jadi mengabaikan meliputnya nggak ansi, misalnya hanya kejadian baru heboh gitu kan, kita kan meliputnya ngelihat gitu kan, ngelihat ada masalah di sana baru riak-riak, ada masalah dan tidak ada masalah, pokoknya potensial untuk ya yang penting untuk diangkat, yang bagus untuk diangkat kita turun kayak gitu kan, kita angkat, nggak nunggu rame-rame dulu gitu kan, dan ketika pun ada kasus rame-rame ya kita liput gitu kan, kita liput, itu biasanya lebih cepat kayak gitu, karena misalnya kejadiannya ketika aksesnya susah banget ke sana, membutuhkan waktu, kita akan ke lapangannya ditunda dulu, mungkin ke lapangannya seminggu setelah kejadian, tapi kita akan follow up, kita akan ngambil beritanya dari sumber dari data yang terkumpul dulu untuk berita news aja gitu kan. Misalnya ada kejadian misalnya masyarakat adat misalnya ditangkap gitu kan, berapa gitu, kita bikin newsnya dulu dari para narasumber, dari sumber pemerintah, dari sumber NGO, dari sumber aman misalnya, atau dari tokoh-tokoh masyarakat, terus dari polisi, ketika udah berurusan polisi itu kita angkat dulu. Baru setelah isu itu naik gitu kan, berarti kita udah naik, ada isu naik satu, nah itu biasa teman-teman berinisiatif ngusulin atau kita minta ngusulin ke lapangan kayak gitu. Jadi ngusulin by proposal pakai perencanaan kayak gitu, kita kebanyakan kayak gitu konsepnya. Jadi memang nggak pakai deadline kayak pagi sore gitu, nggak. Oke, berarti ini apa ya, merdeka ya, merdeka merdeka dalam dunia jurnalis. Jurnalis ya, gitu, maunya kayak gitu. Gitu Mbak Ari, punya ya. Waktu untuk serius gitu, untuk serius mereka mengerjakannya kayak gitu kan. Karena kan okay. Kita kan isunya juga ini mesti lengkap kayak gitu kan, mesti solid, mesti apa, data-datanya juga kan, walaupun kadang susah dapet, tapi kita tuh berupaya kayak gitu, berupaya berbagai pihak juga berupaya kita kontak kan, untuk ketika itu berhubungan dengan perusahaan, kita juga berupaya untuk hubungi perusahaan, kamu kok gini, kita maunya kan mereka mereka juga misalnya mereka menyerobot, misalnya kami menyerobot lahan warga kan bilang lahan saya diserobot, kronologinya dibikin, kita konfirmasi juga ke perusahaan ini mengapa terjadi penyerobotan bla bla bla gitu kan. Kadang perusahaan nggak mau, nggak apa-apa, tapi kita berupaya untuk mengkonfirmasi itu kayak gitu. Jadi para pihak kita itukan gitu. Saya balik lagi nih Mbak Ari, soal ini lebih manajemen dulu nih Mbak Ari, sebelum ke inti nanti kita bincang-bincang ini nih. Jadi yang sehari-hari yang biasanya kan sebagai jurnalis itu misalnya gitu kan. Dia kan meliput, menulis, segala macam gitulah ini ya kan. Nah itu kan kalau misalnya tadi sistemnya nggak ada kantor semacam, yang penting ada terhubung internet. Nah dia bebas sebagai jurnalis terus kenal dengan Mongobay, dia kirim, atau memang Mongobay tadi yang sudah punya kontributor-kontributor tetap di lebih dari 30 provinsi misalnya gitu kan. Nah apakah itu saja jurnalisme, atau Mongobay punya memang silakan semua jurnalis boleh bergabung. Suara misalnya Bang Mono gitu. Oh ada lagi. Halo? Suara Bang Mono tadi hilang. Oh saya ya yang tidak stabil. Udah inget, udah kedengeran Bang, tadi sempat okay. Hilang. Ya, maksud saya kan tadi ada kontributor-kontributornya Mongobay tuh di hampir lebih 30 provinsi lah katanya gitu ya ininya. Tapi apakah misalnya seluruh jurnalis ketika mau bergabung atau mau berkontribusi terkait dengan berita yang dia liput dikirim ke Mongobay itu boleh saja, atau hanya kontributor Mongobay aja yang informasinya boleh dikemas sama Mongobay kemudian disebar luaskan, itu gimana tuh Mbak? Oke. Dominan apa yang paling banyaknya sih, yaitu dari teman-teman yang udah kita tahu gitu kan, kita pilih gitu kan, oh ini kamu di Kalbar, kamu di Papua, kamu Indo, kita dari teman-teman itu gitu kan, jadi enak kan ketika udah ada kontak person kayak gitu kan, misalnya ini kamu kontributor di sini, jadi akan ketika ada isu kita bisa minta follow up ke dia, atau dia tertarik atau tidak untuk itu gitu kan. Ada juga yang penulis-penulis lepas kayak gitu kan, kadang misalnya ada wartawan lepas kayak gitu, dia ngajuin misalnya info dulu kayak gitu kan, bisa nggak gitu kan, saya ada ide ini gitu kan. Nah itu kadang di assessment dilihat kayak gitu kan, ketika itu misalnya tidak dikerjakan oleh teman-teman yang ada gitu kan, itu boleh kayak gitu, tapi dilihat lagi, jadi ini beritanya memang penting atau tidak, ini seperti apa kayak gitu kan. Jadi masih memungkinkan dari yang lepas, penulis lepas, dan kebanyakan juga ada juga yang misalnya untuk rubrik opini itu ya, itu kebanyakan itu hampir 90%-an dari pihak luar, dari penulis luar kayak gitu. Ada beberapa yang dari Mongobay menulis opini, menulis esai gitu kan, tapi sebagian besar itu dari luar. Jadi kalau yang kayak opini gitu versinya lebih banyak dari luar kayak gitu kan, berima tulisan dari luar gitu kan. Kalau dari berita-berita yang di luar opini atau itu kebanyakan dari rekan-rekan kontributor, tapi tetap ada bisa memungkinkan gitu kan ketika ada penulis lepas gitu kan, yang misalnya kita tahu oh ini penulis ini kayak gitu kan, ada isu yang mau dia tulis gitu, itu bisa didiskusikan atau nah, boleh nambah nih Bang, sorry pakai atau, silakan silakan Bar, silakan. Atau kita itu kan sekarang lagi ini tentang kolaborasi ya, kolaborasi media gitu. Kadang makanya kita kadang juga Mongobay gitu kan ngadakan agenda diskusi untuk bikin fellowship tuh media-media di luar, di media-media di berbagai daerah. Jadi okay. Tulisan-tulisan kawan-kawan wartawan dari luar daerah atau dari media lain itu bisa masuk di Mongabay. Jadi rilis di Mongabay, rilis di media mereka juga gitu. Jadi kolaborasi gitu kan. Itu juga ada. Oke. Okay. Nah, Bari, ini kita kan lihat berita-berita itu kan, kalau kita lihat ininya judulnya itu kan udah kayak macam isinya, udah seperti isinya, dan itu viral gitu, tapi lebih mengangkat isu-isu ataupun persoalan-persoalan itu saya sih nggak menyebutnya remeh-temeh ya, tapi antara judul dengan isi itu nggak nyambung juga gitu ya, tapi itu lebih disukai. Dulu ada media cetak itu yang kita nyebutnya media lampu merah gitu ya, media lampu merah itu lebih disukai oleh pembacanya atau konsumennya gitu, ketimbang berita-berita yang berat-berat gitu. Yang berat-berat itu ya seperti, saya nggak tahu mau ngapain bilang ini berat atau enggak ya, isu lingkungan misalnya gitu ya, soal tambang batu bara yang bla bla bla misalnya gitu kan, cara mencernanya aja udah berat tuh. Nah itu gimana tuh Mbak Bari tuh ininya memilih informasinya mau ngobain di jalan yang ini itu gimana tuh Mbak Bari? Iya sih, itu sebenarnya fenomena menyedihkan ya. Itu dari aku itu fenomena menyedihkan, nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia kayak gitu kan. Berita-berita yang bombastis gitu judulnya pakai tanda tanya banyak misalnya, atau yang kayak horor gitu, kayak apa gitu kan. Terus orang main klik karena niatnya klik dan share gitu kan. Dia mau ngejar itu, ngejar ketika nanti meeting. Oh iya, ini yang share berapa juta, ini yang klik berapa juta. Belum tentu baca orang gitu. Ketika baca, bisa jadi ada orang nyumpah-nyumpah gitu kan. Karena isinya kayak apa, karena gak mutu banget gitu kan. Itu sebenarnya udah jadi salah satu masalah di media di Indonesia, juga media di dunia kayaknya ya. Mas, jadi di Indonesia. Jadi itu sebenarnya menghancurkan jurnalisme sebenarnya. Sebenarnya itu bukan jurnalisme kalau mau dibilang kayak gitu kan. Itu hanya website itu hanya tulisan yang di-share seolah-olah itu media yang mau memakai label jurnalisme kayak gitu. Itu kalau mau idealnya gitu kan. Itu yang terjadi, itu masalah gitu kan. Artinya itu sebenarnya tidak boleh kayak gitu kan. Sebenarnya kalau mau balik lagi ke teorinya kayak gitu kan, kita ini sebenarnya media itu mestinya menjalankan jurnalisme gitu kan. Jadi untuk berupaya ya, saya tidak bilang mau ngabai ini media yang jurnalisme berkualitas, ini bukan. Saya bilang kita berupaya gitu, kalau kami gitu kan berupaya untuk menyediakan produk jurnalisme kayak gitu, berupa berita kayak gitu kan. Kalau kita lagi kali balik-balik lagi, jurnalisme kan larinya kemana, kita harus kiblatnya apa, kiblatnya kan berarti kita harus berkiblat ke masyarakat kayak gitu, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang perlu bantuan, kayak gitu kan. Jadi ke masyarakat, kita ininya harus mencari kebenaran. Itu sebenarnya inti-inti dari yang harus dikejar oleh media, kayak gitu, kalau kita mau menjalankan jurnalisme, gitu kan. Nah, jadi, sebenarnya ke situ seharusnya, kayak gitu kan. Jadi ketika kita melihat isu, kayak gitu kan, melihat suatu masalah, gitu kan, media itu, atau jurnalis itu boleh memihak, yaitu boleh memihak, maksudnya ketika ada masalah nih, kalau misalnya khusus masyarakat adat misalnya kan, ketika mereka terusir dari lahannya, itu posisinya bisa memihak, tapi dalam mengerjakannya dengan jurnalisme gitu, dengan produk jurnalisme, bukan asal produk yang slick and share kayak gitu kan. Jadi seperti itu bang. Jadi kita harus tahu bahwa jurnalisme ada itu untuk apa? Kayak gitu. Jurnalisme ada itu untuk warga. Okay. Warga yang mana gitu? Warga yang membutuhkan kayak gitu. Jurnalisme itu untuk apa? Untuk kan katanya juga untuk tadi Bari, click and share itu kan bisa menaikkan rating dan itu profit dan pasarnya juga menerima, kemudian iklannya juga makin banyak dan cuannya makin banyak. Nah ini masa mau ngobain nggak mau? Itu yang salah konsep. Gak, gimana tuh, Mbak? Masa mau ngobain nggak mau yang begitu? Kan mau ngobain punya kontributor, kalaupun kantornya tadi bebas misalnya gitu ya, nggak lihat. Ya, tapi kan media-media itu kan punya kantor yang harus dibiayai operasionalnya, listriknya, misalnya kayak begitu. Nah itu gimana itu untuk menyeimbangkan? Salah satunya mau ngobain memilih. Gimana tuh, Mbak? Memilih berkantor cukup menghemat banyak kan, Bang? Oke. Okay. Oh, itu salah satu ini. Ya? Oke. Okay. Nggak perlu pakai sewa, nggak perlu pakai listrik, ya kan? Nggak okay. Perlu pakai apa-apa, cuma pakai laptop. Nggak, intinya, seharusnya nih, antara berita, kalau di media, secara media nih, secara umum nih, Bang, ya, seharusnya antara produk newsroomnya atau produk beritanya, bagian yang memproduksi berita di media itu nggak boleh saling terkait atau saling menekan gimana ngomongnya ya, bagian cari duitnya ini kan ada, kalau di media itu bagian cari okay. duit terus bagian fundraising ininya berita, ya fundraising ya bagian cari duitnya ini kamu tuh harus nyari duit. Nggak, seharusnya nggak boleh nekan-nekan orang yang bikin berita gitu, biar berita mereka bermutu gitu. Jadi mereka sebenarnya nggak boleh terbebani klik and share. Tapi yang terjadi sekarang, yang bikin berita ataupun di newsroomnya ini terbebani klik and share oleh bagian yang mikirin pendapatan perusahaan. Nah, ini yang jadi masalah nih ketika ini kawin. Ya ini yang masalah nih, Bang. Karena sebenarnya nggak boleh kawin, maksudnya nggak boleh intervensi nih gitu kan. Okay. Di Indonesia terjadi kan, ini intervensi, misalnya ini berita ini jelek nih, kita cari yang klik share banyak nih, biar ada iklan, biar apa gitu kan. Terus berita ini jangan dimuat nih, nanti perusahaannya marah sama kita nih, ngapain muat berita masyarakat adat nih. Itu kan perusahaan gede, di iklan kita 50% nih dari dia. Seperti itulah yang sering terjadi, Bang, makanya. Jadi ketika itu terjadi, jurnalismenya nggak jalan jadinya. Jadi makanya jadi hancur, jadi mutunya jelek, kayak gitu kan. Ya, kalau mau ngabai, kami kebetulan nggak non-profit ya. Jadi kita nggak mau terima iklan, kita nggak mau juga dipasangin iklan. Kayak gitu. Kalau ada iklan nempel-nempel di Mongabay website, itu artinya iklan langsung karena dari Google. Bukan iklan pasangan. Gitu, Bang. Artinya kalau Mongabay itu meliput satu isu atau satu berita terkait dengan perusahaan yang gede banget gitu ya. Terus enggak takutlah Mongabay itu kehilangan pendapatannya ya, bisa gitu lah. Iya, Bang, karena gak ada iklannya ya. Kan dulu kan saya ingat tuh kalau misalnya waktu cetak ya, cetak sekarang juga mungkin sudah berubah ya, bergeser dari dulu yang cetak yang sangat unik sekali, kemudian sekarang semua sebar online saya gitu. Jadi cetak udah ditinggalin nih kayaknya. Kalau ada yang bertahan dengan dicetak itu kayaknya bunuh diri tuh mungkin ininya ya. Nah, tapi kan tetap aja tadi ketika ada informasi-informasi yang itu ternyata tidak nyambung dengan iklannya gitu atau bertentangan. Nah, biasanya itu kan diredam tuh. Atau keinginannya si editor atau pemiliknya media gitu kan, wah jangan nih, berbahaya nih buat ininya kita nih, buat income-nya si perusahaan medianya nih misal gitu. Kalau ada satu perusahaan yang diangkat misalnya gitu. Nah, Mongabay kenapa bisa memilih jalan untuk tidak berkompromi atau tidak bahasa ininya tuh cawe-cawe dengan para perusahaan-perusahaan besar yang punya kapital yang cukup besar untuk menguasai media menurut saya, dan Mongabay bisa tidak bermain di arena-arena itu gimana tuh, Bari? Imannya gimana, memperkokoh imannya para kontributor ataupun menjaga ininya Mongabay, menjaga nilai-nilai lah, mungkin bisa dibilang gitu ya. Iya, sebenarnya secara, sebenarnya kan memang kayak gitu semestinya ya Bang ya, semestinya kalau saya bicara dulu yang umum bukan Mokabai, seharusnya kan memang kayak gitu, memang bagian iklan atau bagian tukang cari duit, ya cari duit, harus cari duit walaupun ada perusahaan iklan di dalam medianya gitu, nggak apa-apa, nggak boleh intervensi dengan berita-berita yang akan masuk kayak gitu kan, yang terjadi itu kan sekarang penyimpangan dari seharusnya kayak gitu kan Pak kan. Ya, jadi ketika yang kita lihat sekarang fenomena yang ada gitu kan, itu penyimpangan memang gitu kan, seharusnya nggak kayak gitu, kayak gitu kan. Banyak contoh media-media bermutu misalnya di luar gitu kan, yang memang harus itu terpisah antara pencari duit sama pemproduksi berita. Mereka nggak boleh ini nggak boleh mempengaruhi kayak gitu. Itu udah vakumnya kayak gitu kan. Dan Mokabai berupaya untuk menjalankan vakum itu kayak gitu kan. Jadi kami kebetulan memang tidak berrelasi dengan apapun kayak gitu kan, tidak berrelasi dengan organisasi kecuali Mokabai Orch gitu kan, karena memang Mokabai Orch yang bikin gitu kan, dan atau perusahaan atau pemerintah atau apapun kayak gitu, kami memang berupaya untuk jadi media yang independen gitu, yang bisa menyuarakan berbagai isu, khususnya isu lingkungan dan yang berrelasi dengan itu gitu, dan berupaya untuk memproduksi produk jurnalisme kayak gitu. Upaya nih Bang ya, bukan berarti bilang wow udah jadi gitu. Berupaya gitu kan. Jadi makanya kami ikut kan, karena kami lingkungan, ketika kami menyuarakan isu masyarakat adat, kami melihat kayak gitu kan, kami menyuarakan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang perlindungannya tidak dilindungi oleh negara. Kami menyuarakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara kayak gitu kan, intinya kami untuk perbaikan-perbaikan kan sebenarnya kayak gitu kan, makanya kami ingin jadi media yang seperti itu gitu, yang bermanfaat gitu kan, tujuannya memang mau tetap konsisten untuk bermanfaat untuk demi kebaikan lingkungan, demi kebaikan manusianya juga kayak gitu. Itu sih Bang, mudah-mudahan kuat ya, mudah-mudahan ya, kalau akhirnya berubah namanya bukan Mokabai lagi dong. Iya. Ya, karena kan itu apa ya, salah satu yang menjadi apa kadang membuat tidak ini ya, tidak apa namanya itu ya, tidak fair gitu ya, ataupun ya maksudnya saya lihat berita-berita ataupun informasinya Mokabai itu kan memang pro, kelihatan gitu ya, saya gitu, nanti bisa diklarifikasi ya Mbak Ria, memang pro terhadap sesuatu yang tidak adilan nih. Jadi misalnya kasus masyarakat adat misalnya gitu, yang wilayahnya di wilayah adatnya digusur atau diambil secara semena-mena, bisa dibilang begitulah ya, oleh perusahaan hanya karena perusahaannya punya izin, sementara masyarakat adatnya dari turun temurun wilayah adatnya nggak ada punya sertifikat misalnya begitu, sehingga dengan mudahnya perusahaan menggusur. Nah, kemudian Mokabai hadir dan kemudian mengangkat soal masyarakat adatnya yang lebih ditampilkan sisi tadi itu, kenapa ada ketidakadilan bagi masyarakat adat. Kemudian ketika diangkat si perusahaannya kelihatan mungkin beritanya itu kenapa harus menggusur, tapi juga diangkat data-datanya, mungkin gitu ya Mbak Ria, apakah benar ini konsesinya legal gitu kan, atau kalaupun memang ada konsesinya benar nggak koordinatnya misalnya gitu. Nah, untuk mendapatkan informasi yang utuh katanya gitu ya Mbak Ria, nah apakah memang Mokabai itu melakukan investigasi atau ketika turun ke lapangan itu nggak takut gitu Mbak Ari, jurnalisnya itu kadang kan juga begitu di ini dengan perusahaan yang lebih ke pro masyarakat, nanti bisa ada tindakan-tindakan yang kita tidak inginkan lah misalnya gitu, yang dilakukan oleh perusahaan misalnya gitu. Nah, itu ada nggak pengalaman-pengalaman begitu Mbak Ari, ketika mengangkat isunya masyarakat adat yang lebih ditampilkan, ditonjolkan, kemudian si perusahaannya itu kelihatan kelihatan buruknya lah misalnya begitu. Itu gimana tuh Mbak Ari untuk ininya tuh, untuk membalance atau menyeimbangkan informasinya? Ini dulu apa tadi Bang Monang terkait ini ya, ketika ngeliput data-datanya ya, untuk data-data itu apa kita kan biasa sebelum kalau sebelum turun ataupun apa kan kita biasa riset meja dulu atau ngobrol dulu dengan pihak yang ngerti. Biasanya sih kalau kayak gini biasanya kalau nggak peneliti ataupun orang yang ahli itu biasanya organisasi yang concern di situ, misalnya tentang masyarakat adat ya kami biasanya ngomongnya sama aman kayak gitu kan. Jadi tanya dulu sama yang concern itu gitu kan, untuk tahu apa data-datanya, minimal data-data awal kan kita pegang-pegang data awal. Ketika itu berrelasi dengan perusahaan biasa kita juga cari dulu data-datanya gitu kan. Ini nanti setelah dapat misalnya berapa persen data gitu udah terkumpul dari riset itu gitu kan, riset awal baru turun ke lapangan. Jadi ke lapangan tuh nggak blank gitu loh, maksudnya udah setidaknya udah ada gambaran apa. Jadi untuk lebih lengkapnya kita ke lapangan kayak gitu kan, ke lapangan dapat lebih ini lagi kan kalau di lapangan kan kayak apa deskripsinya kayak gitu kan. Jadi ketika nanti kan ketika kita turun udah ada riset awal itu udah ada duga-dugaan atau hipotesa-hipotesanya dulu kan udah ada ini, nanti tinggal gimana di lapangannya. Nanti kita ketika dapat dari lapangan kita kompilasi gitu kan, datanya diolah lagi terus dibikinlah data-datanya itu diolah lagi terus jadilah berita kayak gitu kan. Maka beritanya dikonfirmasi lagi ke perusahaan, ke pemerintah. Jadi memang nggak cepet kayak gitu, kalau yang ada yang cepet gitu, ada yang nggak cepet gitu kan. Kalau yang bahan in-depth ataupun lebih ininya bahan investigasi itu lebih lama kan, ya kita lakukan gitu kan, kita lakukan in-depth, kita lakukan investigasi. Jadi itu memang rentangnya agak lama waktunya kayak gitu. Agak nggak stabil internet tuh kayaknya nih. Kalau yang berita-berita biasa jelas, itu jelas, mbak, lebih jelas, cepet jelas. Kayak gitu. Oh jelas ya bang ya. Jelas, itu jelas. Jadi kita ada yang lakukan, ada yang investigasi dan ide ke lapangan gitu kan, itu perlu waktu kayak gitu kan. Ada yang produksi dengan cepat, yang data sebagian sekunder udah ada. Jadi kan kita datanya primer sekunder gitu kan, jadi kita kawinkan di situ. Untuk bagaimana ketika itu terkait skala besar gitu kan, para pemainnya gitu, itu di sini kebanyakan kita akan bertemu dengan itu ya, dengan pemain skala besar sawit, skala besar tambang, skala besar tambang emas, tambang nikel gitu kan. Itu sebelum turun itu kita bahas dulu pastinya gitu kan, itu dan kita juga berupaya untuk kontak dengan orang ada sekitar gitu kan, dengan orang sekitar, masyarakat sekitar, kalau ada tokoh-tokoh atau orang-orang yang mengerti atau NGO-NGO lokal yang mengerti gitu kan, yang paham situasi, paham kondisi, paham pemetaan, maksudnya bisa peta ini kayak gini gitu. Jadi ada pemetaannya, jadi kita hitung semuanya, bahkan sampai mau masuknya jam berapa, kondisi aman kapan, jam-jam apa, sampai misalnya misalnya kayak saya ke Morowali, untuk naik ke atas Jahuling, jalan tambang itu jam-jam berapa yang tidak ada satpam lewat misalnya, itu diperhitungkan gitu bang. Karena misalnya kalau saya pas naik ke jalan tambang itu ada truknya satpam atau truknya penjagaan itu lewat patroli kan, kita nggak tangkap kan. Nah, jadi sampai segitunya tuh diperhitungkan kayak gitu. Jangan sampai ketika kita naik ini atau ketika mau melintas masuk ke hutan, biasa jam-jam berapa itu udah pasti ada teman-teman lokal yang udah konsen di situ, jadi ya mereka yang memberi informasi gitu kan, bahkan yang mendampingi kita. Kadang nggak turun, kita kan orang dari jauh nih, misalnya yang dari jauh gitu kan, atau yang dari teman-teman dari provinsi atau dari kota kan juga jauh gitu dari lapangan gitu kan, jadi perlu ada yang dampingi memang yang paham gitu kan. Jadi lebih memang lebih panjang waktunya, diskusinya lebih panjang, pakai pemetaan detail gitu, karena kan itu lumayan supaya bahaya, ini mbak gitu ya kan. Supaya lebih kayak security ininya ya, apa keamanan ya, betul, keamanannya ya bang, keamanannya kayak gitu. Apa misalnya kita ada sempet kawan misalnya di Kalbar lagi nembangkan drone mau lihat konsesi kan, didatangin satu mobil sama mobil perusahaan dan security gitu. Kayak gitu kan. Jadi atau preman-premannya perusahaan ada juga kah? Iya ada juga bang. Makanya itu ada yang memantau, misalnya biasa di sini jam berapa lewat, mereka biasa udah rutin biasa pengawasan jam berapa. Itu juga dijadikan perhitungan gitu. Perhitungan agar ketika masuk setidaknya kemungkinan mereka nggak ada gitu. Kalau mereka ada pas kita masuk, itu namanya nasib ya. Oke, Mbak Ari. Nah, ini kan kita kan kalau judulnya kan jurnalis kampung nih, gitu ya. Nah, kalau ada teman-teman sobat nih, sobatnya masyarakat adat yang dia mungkin concern dengan kampung-kampung di masyarakat adat gitu ya, terus dia mau angkat cerita ataupun kalau ada kejadian-kejadian yang di wilayah adat segitu, yang kemudian gak ada tuh jurnalis yang media-media, apakah media mainstream atau media yang inilah yang bisa standby misalnya gitu. Nah, itu gimana tuh, bisa kasih tips-tipsnya nggak tuh Mari, supaya teman-teman sebenarnya juga dengan bermodalkan handphone gitu ya, kemudian ada internet segala macam, sebenarnya juga bisa membuat berita dan itu bisa menyebarkannya misalnya gitu. Atau kalau itu pun dengan Mongobay, itu seperti apa tuh bisa dilakukan oleh teman-teman di kampung misalnya gitu, yang dia sebenarnya bisa berperan sebagai jurnalis misalnya gitu, Mari. Ada kiat-kiat atau apa misalnya gitu, Mbak? Oh iya Bang, ya benar sekali. Apa kalau melihat situasi, misalnya satu contoh sih di wilayah adat misalnya ya, ada teman yang interest, yang tertarik gitu kan, yang suka lah gitu kan mendokumentasikan kayak gitu kan, yeah. Yaitu potensial sekali sebenarnya kan, apalagi era sekarang era sosmed gitu ya Bang ya, nggak masuk ke media mainstream pun misalnya kan ada sosmed gitu kan, jadi ada kekuatan juga, jadi penting sekali memang menginformasikan itu. Dengan itu tadi, dengan minimal memvideo gitu kan, bisa dengan memvideo maupun foto maupun dengan, dan jangan lupa juga narasinya penting gitu kan, narasinya walaupun pendek gitu kan, narasinya pendek, kejadian minimal itu tuh strict news lah gitu istilahnya, berita apa hard news itu 4W 5W 1H gitu kan, itu terkait dengan kejadian apa, kapan, di mana, persoalannya apa, mengapa itu terjadi, kayak gitu, informasi singkat itu minimal ada di yang nanti diketik terus ada videonya misalnya, bahkan ada foto-fotonya itu tuh di blast kayak gitu kan, misalnya di blast di Facebook, blast di Twitter, ketika jelas itu, ini kan lebih akurat ya, jadi kalau ketika cuma memblast video gitu, ini kejadian di mana? Agak ini ya, orang agak jadi bertanya-tanya kejadian di mana, tapi ketika ada sedikit narasi gitu kan terkait informasi singkatnya gitu kan, jadi orang oh gitu kan, ketika apa tuh langsung nyari informasi, misalnya nih ini contoh, misalnya salah satu komunitas adat yang salah satu anggota aman gitu kan, ada kejadian itu terus di blast gitu kan, ada video misalnya, atau ada foto sama ada narasi satu paragraf misalnya terkait kejadian di mana jam berapa misalnya kan, nah itu dari wartawan gitu kan, wartawan melihat itu bisa jadi informasi awal juga kayak gitu, jadi selain itu bisa ramai di sosmed, juga bisa jadi informasi awal bagi wartawan, ketika wartawan itu misalnya tahu, oh ini kejadiannya di sini, terus jam segini, itu bisa langsung ngontak orang-orang yang potensial untuk dikontak, misalnya kalau terkait masyarakat adat untuk tahu kontak sana, aman nih gitu kan, kontak aman, ada nggak kontak misalnya ketua adat di sana, ada nggak kontak misalnya aman Sulteng misal, ada kontak aman Papua Barat misal, atau gitu, kayak gitu kan, langsung kayak gitu, jadi langsung bisa lebih cepat dan bisa lebih akurat kayak gitu kan, untuk wartawannya memfollow up informasi di sosmed kayak gitu kan, jadi kayak gitu tuh Bang, jadi menurut saya itu sangat efektif gitu kan, nggak perlu yang kalau untuk yang cepat gitu kan, ketika ada kejadian nggak perlu yang berpanjang-panjang gitu kan, yang singkat aja informasinya, yang penting jelas gitu kan, 5W1H, terus bersyukur-syukur ada video kayak gitu kan, kalau ada video oke, ada foto, udah cukup ada foto juga, itu sangat menarik. Itu kalau ketika bicara kasus gitu ya Bang, kan bicara kasus kan biasanya mau cepat informasinya ya Bang ya. Mau cepat di blast, ketika itu agak lengkap informasinya bisa ditangkap sama media-media banyak gitu kan. Dan ketika itu sebenarnya bisa diangkat di teman-teman masyarakat adat itu banyak sekali kayak gitu, nggak hanya tunggu kasus kayak gitu kan, berarti nggak ini ya, nggak cerita potret-potret seram yang Mbak Ari ya, yang kasus, tapi cerita-cerita ya, yang unik gitu ya, bagaimana masyarakat adat memasak gitu ya, sebenarnya itu itu bisa ini juga ya, gitu, memperkaya informasi. Benar sekali, ya, Bang. Kampung, ya. Iya, menurut saya itu malah penting narasi-narasi tentang bagaimana narasi-narasi tentang bagaimana masyarakat bagaimana komunitas adat, bagaimana mereka mengelola lahan, bagaimana mereka bertani, ya. Apa-apa Betul. Aja sih tanaman yang ada, produksinya apa aja Betul. Sih? Karena pemerintah ini kan pemerintah kan taunya masyarakat adat kalau ada konflik, kalau ada udah Betul. Apa udah ditangkap-tangkap, udah tembak-tembakan gitu kan. Jadi makanya stigmanya juga muncul tuh, wah masyarakat adat itu tempatnya perang-perang terus ya, berantem-berantem terus ya, padahal kan ada sisi lain yang wari ya. Atau mau ngapain pernah nggak ya, ngangkat cerita selain konflik gitu, wari? Atau kontributornya ya, banyak ada? Banyak sekali Bang. Banyak ya? Banyak sekali. Ya jadi kami itu memang sengaja, kan kami ingin mengangkat semua ya, semua sisi. Hmm. Jadi ketika ada masalah kami angkat biar pemerintah cepat tahu gitu loh, tangani gitu, bantu betul, gitu betul. Kan. Tapi narasi-narasi baik di masyarakat adat, narasi bagus, cerita-cerita unik, cerita-cerita bagus itu kami angkat, itu sengaja untuk agar narasi bagaimana masyarakat adat mengelola lahan itu naik kan Bang, karena narasinya, ketika narasinya naik di media itu orang dapat informasi lain dari masyarakat adat gitu, bukan cuman yang ribut-ribut, bukan cuman yang di anak perusahaan, tapi ada ini. Harapannya ketika narasi-narasi muncul bagaimana masyarakat adat mengelola lahan, bagaimana produk-produk tanaman-tanaman endemik dijaga masyarakat adat, bagaimana obat-obatan dari hutan masyarakat adat itu terjaga baik. Harapannya pemerintah itu mikir ketika mau ngasih, salah satunya ya, ketika mau ngasih izin itu mikir, wah ini masyarakat adat ini kan hutannya kayak gini ya, biodiversitinya bagus gini gitu, biar mikir bahwa ada info, ketika mereka searching tentang wilayah itu tuh ada informasi gitu loh, ini wilayahnya terjaga loh, ini hutannya terjaga gitu kan. Jadi biar ada narasi tandingan gitu. Kalau selama ini kan orang udah capek, udah bagus-bagus kayak di Wawoni, udah bagus-bagus tanam pala, bagus-bagus tanam cengkeh, lahannya dijadikan ke pertambangan nikel. Sawit. Itu kan, ya atau kan? Jadi tambang gitu ya. Jadi tambang, ini tambang nikel kan. Bayangkan ya. Jadi orang cengkehnya ditebang, kelapanya ditebang, palanya ditebang. Ya makanya jadi pengen narasi-narasi ini kami ini masyarakat di sana tuh palanya produksinya jambu metenya produksinya ratusan juta loh per tahun. Yeah. Nah, miliaran loh per tahun untuk membangkitkan bahwa kami bisa hidup tanpa tambang. Masyarakat bisa hidup tanpa batu bara, tambang batu bara skala besar gitu loh. Malah itu kembali kami juga angkat narasi ini loh masyarakat adat yang hidup di wilayah-wilayah yang ada investasi malah sengsara gitu kan, malah yang nggak ada investasi malahan bahagia kok kayak gitu. Narasi-narasi itu ingin diangkat, jadi itu bahan-bahan potensial bagi kawan-kawan masyarakat adat untuk menulis gitu. Nulisnya nggak usah mikir yang susah, aduh gimana ya cara nulisnya yang feature itu gimana, nggak usah, kayak orang nulis diary aja kayak gitu kan, kalau mau cerita feature-nya itu gitu kan nanti diubah gitu. Jadi yang simple gitu kan, kayak orang cerita itu udah sangat menarik, bahkan itu bisa jadi inspirasi, bahkan bisa diambil dalam konteks ide oleh media mainstream gitu. Oh ini bagus ya kawasan adatnya, bagus kalau turun lapangan nih untuk lebih dalam tahu ah. Kayak gitu sih menurut saya itu Bang. Jadi ini berarti bisa ini ya, bisa memulai dari informasi dasar dulu ya Bari ya. Betul, informasi yang memang apa tadi tuh ya biasa pendidikan jurnal itu kan 5W1H tadi tuh ya, apa, di mana, kenapa ya, kalau kejadian gitu. Ya kalau kejadian bagusnya kayak gitu Bang, kalau ada kejadian cepet kan mau informasi cepet, jadi okay. Mesti 5W1H aja biar orang jelas bahwa itu akurat gitu kan. Kalau yang feature-feature itu yang banyak potensi, misalnya ada pohon ini nih, pohonnya udah langka, ada di hutan adat situ. Okay. Itu kan tulisnya lebih timeless ya, jadi lebih tenang-tenang sambil ngetik pelan-pelan gitu kan. Yang penting jelas di mana lokasinya ya, di mana lokasinya, yeah. Terus informasinya nggak dibumbu-bumbuin banyak lah gitu ya. Nggak terlalu banyak yeah. Bumbunya gitu ya. Oke, okay, Bari, ini teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, kita kasih waktu nih sebelum tutup, kita kan jam 3 nanti ini akan selesai ya, jadi masih ada tamu lagi. Kalau ada yang mau penasaran 1 menit supaya bisa direspon sama Mbak Arinya, akan direspon ya, aku di YouTube kanan, Jadi teman-teman bisa ini, bisa apa? Bisa bertanya atau bisa bagi pengalaman terkait ikut atau mengangkat berita-berita dari kampung, misalnya gitu, atau dari wilayah masyarakat adat gitu ya, atau berbagi pengalaman yang lain gitu ya, gimana caranya sekarang ini kan gampang sekali membuat viral gitu ya, tapi viral yang punya bobot atau punya nilai yang inilah gitu ya, yang hanya kayak terkenal dan dapat cuan gitu ya, tapi ada sisi lain misalnya seperti itu. Nah, saya kasih kesempatan ke teman-teman, tapi kalau belum ada yang angkat tangan atau belum ada yang mau berbagi, saya ke Mbak Ari lagi nih. Mbak Ari, ini Mbak Ari, kan di komunitas-komunitas adat itu dengan memanfaatkan media sosial sekarang nih Mbak Ari ya. Jadi saya pernah ini tuh pernah dengar, apakah ini joke atau hanya sekedar bercanda aja gitu ya. Ketika beli HP itu kalau tidak ada Facebooknya HP-nya nggak laku. Misalnya gitu. Jadi orang akan beli HP kalau ada Facebooknya, misalnya begitu ya itu ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa media sosial seperti saya nyebut aja nggak apa-apa ya Mbak Ari ya, Facebook itu kan apa? Sebenarnya bisa dimanfaatkan ininya ya, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk bisa dikenal di dunia juga, tidak hanya di lokal misalnya gitu. Nah gimana menurut Mbak Ari ini media-media sosial ini bisa juga menjadi alat untuk apa saja? Untuk perjuangan, untuk menyajikan informasi lokasi di kampung yang tidak terkenal bisa terkenal, satu produk misalnya kayak begitu ya. Misalnya ada buah tengkawang, tiba-tiba jadi mentega, misalnya begitu ya, jadi mentega, kemudian bisa menjadi bahan kosmetik. Saya kan begitu tuh ininya. Cuman kan banyak orang yang mungkin nggak tahu, orang-orang di kota, misalnya gitu kan. Bahkan kalau lihat buah tengkawangnya, ih buah apa ini, misalnya kayak begitu kan. Tapi begitu udah jadi mentega, udah jadi kosmetik, baru dipakai. Dan kemudian itu kalau dinarasikan bagaimana pohon-pohon tengkawang itu berkontribusi untuk oksigen gitu ya, untuk karena pohon-pohon yang besar dan itu hutan yang lebat misalnya gitu ya. Nah itu kan orang di kota harusnya kan bisa paham tuh dari buah tengkawang, dari sisi ekonomi juga ada, dari sisi lingkungan juga dia dapat. Itu gimana tuh Mbak Ari mengemas dia menjadi satu berita kalau orang teman-teman di kampung nih, kalau jurnalis yang sudah profesional mungkin gitu, tapi kalau teman-teman di kampung tuh gimana tuh cara mengemasnya supaya dia lebih menarik dan lebih apa ya, orang di kota tuh luar biasa nih beritanya misalnya kayak gitu kan, dengan memanfaatkan media sosial yang ada gitu ya, kayak gitu. Iya, kalau menurut benar sih, sebenarnya media sosial itu bisa dua sisi gitu ya, pisau dua mata, artinya bisa negatif bisa positif. Nah, positifnya nih sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat adat ya untuk baik kampanye perjuangan maupun kampanye tentang menaikkan narasi eksistensi masyarakat adat itu gitu kan, baik melalui produk, baik melalui tradisi, baik melalui ritual, pokoknya apapun gitu kan terkait eksistensi masyarakat adat itu bisa jadi bisa ditampilkan di sosial media, salah satunya Facebook gitu. Bagaimana tentu gimana kontennya sih biar menarik kayak gitu kan? Menurut saya ini ya bisa dengan tulisan itu tadi, tergantung momennya apa gitu kan. balik ke tadi lagi, ketika itu momennya kejadian, kayak gitu kan, bisa lebih kuat kalau ada videonya, kalau ada foto-fotonya, sama keterangannya, nggak usah panjang dulu, kayak gitu kan. Karena kan maunya cepat kan itu kan, biar informasi gitu kan pada itu, tapi mesti ada keterangan jelas yang tadi, 5W1H itu, kayak gitu kan. Jadi untuk nanti kan bisa di follow up terkait misalnya, wah oh, udah ada kronologis dari siapa, nanti kan tinggal diembelkan tuh di bawahnya gitu kan, ketika udah ada kronologis bisa ditambahkan, kayak gitu. Tapi itu bisa untuk lebih cepat lagi kan menyebar ke masyarakat, ke para pihak lah intinya ya, para pihak, ke pemerintah, ke aparat maupun ke media, kayak gitu kan, bisa melalui sosial media gitu. Diakui atau tidak, kami gitu kan dan teman-teman wartawan yang lain juga kan banyak mendapatkan informasi gitu kan dari sosial media gitu, salah satunya Facebook gitu. Jadi ini memang ajang efektif kayak gitu kan, lumayan efektif untuk menyuarakan gitu kan berbagai isu gitu kan, untuk mengangkat isu-isu itu gitu kan. Jadi ketika itu terkait aktivitas sehari-hari maksudnya yang enggak kejadian gitu kan, ketika ingin memunculkan tradisi atau ketika ada ritual-ritual ada dibikin, atau ketika ada mau cerita tentang tanaman-tanaman obat di sekitar, di dalam hutan adat, kayak gitu kan, ada apa aja sih, misalnya mau mengambil satu, misalnya bajakah, misal yang lagi heboh itu kan, maksudnya karena ini heboh dibikin apa, padahal kan itu memang di sana banyak, kayak gitu, itu bisa dibikin sebenarnya kalau dari konsep, kalau dari media ngomong itu bagus bikin feature gitu kan. Tapi jangan berpikir maksudnya pinter susah gitu kan, enggak. Jadi tadi saya bilang itu, jadi cerita kayak orang kayak kita ngobrol gitu aja bikinnya, kayak kita ngobrol misalnya kita liatnya apa, misalnya pohon apa ya yang lebih ini, misalnya combrang lah misalnya, atau honje misalnya, bicara iya. Jadi mungkin awalnya menggambarkan bunga itu kayak gitu kan, lalu dia ada di mana, kayak cerita gitu kan, terus nanti menceritakan ini ada di desa kami gitu-gitu, kayak orang cerita gitu, kayak gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa banyak-banyak, yang nggak usah banyak-banyak, bisa beberapa 5-6 alinea kayak gitu, bisa itu. Kalau sekarang kan orang, kalau di sosmed itu orang kan tetap ngelihat gitu kan, ngelihatnya tuh selain mau tahu informasi juga tertarik ketika dia melihat foto kan atau video gitu kan. Nah, jadi kalau ada foto-foto banyak gitu kan, ceritanya misalnya 300 kata misalnya, atau misalnya 6-7 alinea gitu kan, terus foto-fotonya aja dibanyakin, jadi kan jadi banyak tuh foto-fotonya di antaranya tuh, jadi orang grek gitu kan, dapat informasi apa itu gitu kan, dan dapat informasi di desa mana apa, dapat membayangkan sedikit tentang desa itu atau tentang wilayah adat itu, terus orang langsung interest ketika melihat hutan yang sampai tertutup kabut saking bagusnya, atau tengkawang dengan buahnya yang udah diambil dipetik atau apa gitu, itu bikin tertarik untuk melihat gitu, tertarik ketika kita tertarik untuk melihat, jadi kita juga akan baca narasinya kayak gitu. Oke, Mbak Ari, ini kita udah waktunya udah tuh kan, kalau cerita ngomong-ngomong santai dia nggak terasa waktunya, Mbak Ari ya, pengen banyak lagi yang mau diulas, apalagi kalau tadi disenggol soal gonje lagi kan, jadi bumbu masak, jadi ini waduh bisa favoritku tuh. Bisa nggak selesai kita nanti nih. Tapi terima kasih banyak nih Mbak Ari ya, sudah meluangkan waktu, terus banyak insight dan juga tips-tips tadi juga ya, ini sangat berguna nih, ada teman-teman anak-anak muda di kampung-kampung mungkin kan, jadi yang disampaikan oleh Mbak Arita itu udah bisa tuh dipraktekkan minimal di medianya kita sendiri ya, tadi tuh ya di media sosial bikin status, jadi statusnya jangan status yang galau-galau, tapi statusnya statusnya itu wilayah adat kita yang kaya, yang lestari, yang bikin bahagia gitu ya, sungainya masih jernih gitu ya, udaranya masih sejuk misalnya gitu, sehingga narasi-narasi itu yang bisa juga membuat masa depan Indonesia itu lebih bahagia gitu ya. Tidak dengan informasi-informasi yang kadang tembak-tembakan, penggusuran, terus pencemaran, segala macam begitu. Saya pikir kita bisa nanti nyambung lagi di lain waktu, Mbak Ari. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan juga teman-teman yang sudah hadir. Teman-teman yang mau bergabung di Sobat Masyarakat Nusantara, tadi ada disampaikan linknya, bisa di situ, bisa kasih nomor kontak juga, dan kita bisa saling berbagi juga nanti kan di lain kesempatan, ketika ada aktivitas-aktivitas yang itu bisa melibatkan teman-teman masyarakat adat Nusantara. Baik Sobat Nusantara, demikian bincang masyarakat adat. Titi Pangestu pamit, salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.